إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله كتابا نتكن درس صحيح البخاري حديث ينقى 37 طيب باب قال البخاري رحمه الله باب تطوع قيام رمضان من الإيمان تطوع قيام رمضان من الإيمان تطوع artinya apa? Amal tambahan, amal sunnah. Qiyami Ramadan yakni salat malam di waktu Ramadan, tarawih. Qiyam Ramadan yakni tarawih pada bulan Ramadan. Minal iman termasuk dari iman. Minal iman termasuk dari iman. Naam. Jadi ini salah satu daripada amal-amal iman yang menunjukkan bahwa amal minal iman. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail. Ismail ibnu Abi Uwais al-Asbuhi. Pernah kita lewati nama beliau pada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 Ismail bin Abi Uwais Al-Asbuhi, ya, keponakan Imam Malik ibnu ukhti Malik. Saduqun akhta'a fi ahadith min hifzih. Beliau derajatnya saduq. Saduq yakni di bawah derajat apa? Fiqah. Anda ingat derajat saduq tingkatan keberapa? Yang pertama apa? Sambil murajaah. Yang pertama sahabi. Yang kedua apa? Ahya mukarrar. Fiqatun, fiqah, fiqatun, sabtun, fiqatun, hafid dan seterusnya. Yang ketiga fiqatun tanpa ada tikrar, tanpa ada pengulangan. Yang keempat soduk. Jadi soduk derajat keberapa? Keempat, di bawah thiqah. Yang kelima soduk ditambah sodukun, sodukun rubama akhta misalnya, ya, sodukun rubama akhta atau yang semakna dengan itu, sodukun fi hifdhihi syai' misalnya, atau yang sejenis itu, ya, ya, betul, ya. Mana catatan antum? Sodukun yahim. Ya. Sadukun fi bidhi syai', sadukun yahim, sadukun rubbama akhta dan senisnya. Tingkatan yang kelima. Tingkatan yang keenam apa? Amar maqbul. Maqbulun haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Maqbul derajat yang keenam. Baik, ini derajat maratibut ta'dil, namanya apa? Maratibu at-ta'dil. Naam, jadi Ismail pada tingkatan keempat, ya, saduq. Qala haddatsani Malik. Malik, siapa Imam Malik? Ini masyhur, sering kita sebut, ya. Naam, antum tahu, Imam Malik. Malik bin Anas Al-Asbuhi, ya. Al-Madani, Imamu Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullah. Kalau beliau sudah ya tingkatan kedua, ya. Thiqatun hafidhun imamun faqih masyhur. Yani seperti yang kita lewati, sering kita lewati beliau. Imam Daril Hijrah rahimahullah taala. Akhraja lahu ashabul kutub sittah. Ismail akhraja lahu Ismail bin Abi Uwais. Terlewat ini ya. Terlewat. InsyaAllah kita lihat lagi. Man akhraja lahu. Selanjutnya Ali bin Syihab. Nah, siapa Ibn Syihab? Nah, Abdullah Yasir. Ya. Zuhri. Ahsanta. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Ya. Beliau juga thiqatun imam hafid. Nah, saya lihat di catatan-catatan yang sebelumnya. Akhrajalu ashabul kutub sittah. An Humaid. An Humaid ibn Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman ibn Auf. Jadi ini cucu siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri Al-Madani. Ya, Az-Zuhri Al-Madani thiqatun. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Atau akhraja lahu al-jama'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, min al-mukthirin fil hadith, bal aktsarus sahabati hadithan, aktsarus sahabati hadithan, sahabat yang paling banyak hadisnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, siapa yang masih hafal bait mangdumah yang menyebutkan al-mukthirin fil hadith? Siapa yang masih hafal? Siapa yang angkat tangan? Man yarfa' yadah? La ahad. Wal-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun zaujatun Nabi. Ingat ya, yang belum hafal, belum menulis, nanti bisa menulis dari yang lain ya. Wal-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun zaujatun Nabi. Baik. Dalam sanad ini ada suatu latifah ya, sanad yang unik. Barangkali ada yang bisa menyebutkan apa keunikan sanad ini? Kira-kira apa? Antum perhatikan semuanya tadi madaniyun ya, semuanya madani. Ismail bin Abi Uwais Al-Asbuhi. Al-Asbuhi Al-Madani sama dengan Imam Malik. Al-Asbuhi Madani Madinah. Ibnu Syihab juga sama. Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Madani. Abu Hurairah juga semuanya madaniyun. Ini sanad madaniyun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, siapa yang qama berdiri, maksudnya berdiri melakukan salat, ramadhana di bulan Ramadhan, imanan dengan keimanan, yakni meyakini bahwa ini adalah tuntunan Islam yang diajarkan Rasulullah, ya dia sholat karena itu, imanan, wahtisaban, dan karena mengharap pahala. Ihtisaban, karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira, diampuni. Lahu, untuknya. Ma taqaddama, apa yang lalu. Min dhanbihi, dari dosa-dosanya. Ya. Nah, ini keutamaan qiyamu Ramadan. Keutamaan salatu at-tarawih di bulan Ramadan. Dan asyahid min hadal hadith, yang kita ambil dari hadith ini terkait dengan pembahasan kita adalah imanan, ya, imanan, karena iman. Berarti seorang melakukan salat tarawih karena iman, sehingga salat tarawih yang dia lakukan bagian daripada iman. Ya, ini yang dimaksud oleh Al-Bukhari rahimahullah, salat tarawih bagian daripada iman. Naam. Dan yang sebelumnya lebih khusus Lailatul Qadar, ya kan? Jadi ada hadis yang man yakum Lailatul Qadri, yang kemarin hadis nomor 35. Yang sekarang qiyam Ramadan lebih umum. Ramadan.